Baik dulur, langsung saja kali ini untuk Anda kita kasih yang terbaik untuk Laskar Ronggolawe Nusantara. Kita bersatu, kita sukseskan acara kita siang hari ini lewat satu persembahan dari Utami Dewi Fortuna. Adeila. Go!